adalah tidak ada yang bisa menyesatkan jenis. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kepada yang. Dan juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang dikasih sebagainya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga selamat Allah senantiasa tercurah untuk beliau, untuk keluarga dan pengikutnya. Kemudian saya mau bacakan tiga ayat. Yang pertama terjemahannya sebagai berikut. Terjemahan maknanya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian di atas keislaman. Ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, kalian berhenti dan bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam alaihissalam. Kemudian menciptakan dari jiwa itu matangannya. Kemudian dari Adam dan matangannya ini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian akan ditanya tentangnya, dan kalian juga akan ditanya tentang hubungan silaturahmi kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan kalian. Ayat yang ketiga, terjemahan maknanya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah dengan ucapan yang baik. Kalau kalian melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala maha pengampun bagi maha penyayang. Amma ba'du, wa ila mahabba Allah. Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah apa yang diada-adakan di dalam agama. Sebab setiap yang diada-adakan itu disebut dengan nama bidah, dan setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Ini khutbah yang beliau bawakan. Kemudian beliau berkata yang terjemahannya sebagai berikut. Awal dan permulaan yang kita membuka pembicaraan ini adalah hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pujian yang banyak, pujian yang maha baik, yang berlimpah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus mencurahkan kepada kita berbagai nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung dan dijumlah. Dan di antara nikmat tersebut, kita memuji Allah terhadap nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang terbesar, terbesar dan terbesar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Kemudian beliau berkata, dan kami sangat bergembira berjumpa dengan wajah-wajah yang sangat baik ini, wajah-wajah yang berseri-seri ini, penuh dengan berkah, yang kami telah melakukan perjalanan di beberapa kota, dan tidak satu kota pun yang kami lalui kecuali kami melihat wajah-wajah yang baik, yang penuh dengan semangat. Dan hal ini, kata beliau, kalau menunjukkan akan sesuatu, maka itu menunjukkan baiknya hati-hati penduduk negeri ini dan lembutnya hati-hati mereka, kecintaan mereka terhadap ilmu dan kecintaan mereka terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kelembutan di dalam hati ini termasuk nikmat yang sangat agung. Hendaknya kita mensyukurinya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati-hati kita itu cinta. Cinta kepada petunjuk, cinta kepada ilmu. Maka kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Wa nusalli bisyukr li al-mas'ulin fi hadhihi al-bilad at-tayyibah, bilad Andalusia. وهذه البلدة خاصة من حسن استقبالهم وتيسير هذه الرحلة الدعوية، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم وشركهم في هذه الأجور الطيبة. وهكذا نشكر أهل هذا المركز المبارك، المركز الإسلامي، أساتذة ومشايخ ودكاترة ممن هو قائم على هذا المركز الإسلامي، الطرح الإسلامي في هذه المدينة وفي هذه البلاد الإسلامية. بارك الله في جهودهم ونفع بأعمالهم وكتب لهم الأجر والمثوبة. ونشكر جميع إخواننا الذين ساهموا في إقامة مثل هذا الخير. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. Kemudian yang kedua, kami bersyukur kepada para al-mas'ulin, pihak-pihak yang berwenang dan yang berwajib di negeri ini, negeri Indonesia, atas baik sangka mereka dan bantuan mereka sehingga terlaksanalah perjalanan dakwah ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal tersebut dijadikan bagian dari kebaikan-kebaikan mereka untuk timbangan kebaikan mereka di akhirat kemudian. Demikian pula kata Syekh, saya bersyukur kepada segenap pengurus di Masjid Al-Markaz Al-Islami ini, para ustaz, para guru, para dokter-dokter, dan siapa yang tergabung di dalamnya atas segala kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin dan memberikan berkah untuk hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuk mereka pahala yang besar atas hal tersebut. Dan juga kata Syekh, kami bersyukur kepada saudara-saudara kami yang telah melapangkan atau telah mencurahkan tenaganya sehingga terwujudlah kebaikan ini. Dan kita semua mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka saya bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya dilipat gandakan kebaikan untuk semuanya. اختار إخواننا أن يكون كلمة هذه المحاضرة في الوصايا أو بعض الوصايا من مشكات النبوة، من وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والوصايا التي أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولكن حسبنا في هذا المقام أن نختار منها بعضا مما نتذاكر به، عسى الله عز وجل أن ينفعنا. وأول ذلك أيها الحاضرون والحاضرات، وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم والتعلم والتذكير به، فإن ذلك كان من أعظم وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلم هو حقيقة هذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أول ما أنزل الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنك أخي المسلم بدون هذا العلم جاهل من الجهال وضال من الضلال، ولكن الله عز وجل من علينا وهدانا بهذا العلم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والنفاق إلى نور الإيمان، إلى نور الإسلام، إلى نور السنة، نور العلم والهدى الذي أحيى الله عز وجل به القلوب والأجساد. إنها نعمة عظيمة أن تستشعر أهمية العلم الشرعي في حياتك أخي المسلم، فتعرف أن العلم الشرعي هو سبب عظيم لحياتك، كما أن الطعام والشراب سبب لحياة جسدك، فالعلم الشرعي سبب لحياة روحك وحياة دينك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا هذا المعنى ومقسما الناس إلى قسمين اثنين: قسم قبل هذا العلم والهدى فكانوا من الأحياء، وقسم أعرض عن هذا العلم والهدى فكانوا من الأموات. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولذلك عباد الله لا يزداد المؤمن علما وحرصا على العلم إلا ويزداد ثباتا وقوة في إيمانه وفي إسلامه وفي سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فالعلم زادك أخي المسلم وأختي المسلمة الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى على أعلى المراتب وأرفع الدرجات. ولذلك فالناس يتفاوتون في هذا الإيمان والإسلام بقدر تفاوتهم في أخذ العلم والعمل به. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات، ترى أخي المسلم وأختي المسلمة ما هذا التفاوت وما سببه؟ إن سببه هو تفاوت الناس في العلم والعمل به، فكلما ازداد المسلم والمسلمة علما وعملا ازداد عند الله عز وجل درجة ورفعة يرفعه الله عز وجل في الدنيا، وهكذا كذلك يرفعه الله عز وجل في الآخرة. ولهذا كان أحب الناس وأرغبهم وأحرصهم على العلم دليل على قوة إيمانه وكذلك صحة إسلامه. ولهذا قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا ينتفع بالذكرى الكفار ولا ينتفع بالذكرى المنافقون، إنما الذي ينتفع بالذكرى هم أهل الإيمان. أهل الإيمان من شرح الله عز وجل صدره للإيمان ينتفع بالتذكير. وقال الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يخاف وعيد ربه هو الذي ينتفع بالتذكير، وهو الذي يقبل على مجالس الذكر ومجالس العلم ويحرص عليها. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن العلم طريق من طرق الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي السنن بمعناه من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت أخي المسلم وأنت أختي المسلمة إذا سلكت طريق العلم وسلكت طريق العلم والتمسته وحرصت عليه سهل الله لك به طريقا إلى الجنة بما يكون من زيادة إيمانك وقوة إسلامك وقيامك بعبادة ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يفقهه في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا تفقه العبد المسلم والأمة المسلمة في دين الله عز وجل فعرف الحلال من الحرام وميز بين الواجب من غيره وعرف ما يقرب إلى ربه فإنه عند ذلك لا تسأل عن الخير الذي يكون له في الدنيا وهكذا كذلك في الدار الآخرة. وهكذا كذلك أيها الأحبة إن العلم الشرعي هو حقيقة الدين الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهل ما بعث به عليه الصلاة والسلام إلا الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه مما في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ بهذا العلم كان من المهتدين ومن لم يأخذ به كان من الضالين. فنحن ندعو في صلواتنا في كل ركعة من ركعات صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها المسلم وأيتها المسلمة هل استشعرت يوما وأنت تصلي أنك تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم تكرر بالدعاء به في كل ركعة؟ فهل استشعرت كيف يمكن أن يهديك الله عز وجل إلى صراط الذين أنعم عليهم وأنت لم تحرص على العلم وأنت لم تحرص على طريق من سلك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ إنك تحتاج إلى علم حتى تعرف ما هو الذي فعله هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فأنت تطلب هداية كهدايتهم. فلذلك أنت تحتاج إلى العلم. ربنا جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالزيادة لم يأمره بالزيادة من شيء بقدر ما أمره بالزيادة من ماذا؟ من العلم. لم يأمره بالزيادة من الدنيا ولكنه أمره بالزيادة من العلم. قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من الدنيا ولكن الزيادة من العلم، لأن الزيادة من العلم سبب لخيرية المسلم في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. ولهذا فرض ديننا تعلم العلم الشرعي على كل مسلم ومسلمة. فعند الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبنا وأجسادنا إلى تعلم العلم النافع والعمل به. kemudian Syekh memulai menyampaikan beberapa wasiatnya yang tertanya sebagai berikut. Beliau berkata, saudara-saudara kami dari panitia daurah memilih pembicaraan, tema pembicaraan adalah sebagian wasiat dari sebagian petua dari lentera kenabian dan wasiat-wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat yang sangat banyak. Banyak sekali wasiat yang beliau wasiatkan kepada umatnya. Namun kami akan berusaha memilih sebagian dari nasihat-nasihat tersebut, petua-petua tersebut, kita saling ingat mengingatkan di dalam majelis ini. Awal dari petua, awal dari wasiat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat untuk mempelajari ilmu, wasiat dengan ilmu, mempelajari ilmu dan saling ingat mengingatkan dengan ilmu itu. Sungguhnya ini dari wasiat yang paling agung yang datang dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmu agama itu adalah hakikat dari agama kita. Karena itulah yang paling pertama diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Yang mencipta manusia dari alaq, segumpal daging. Bacalah, dan Rabbmu adalah yang Maha Mulia. Kemudian, jadi itu adalah ayat yang paling pertama diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketahuilah wahai saudaraku, muslim dan muslimah, bahwa kita tanpa ilmu ini adalah orang yang jahil, tidak berpengetahuan, tersesat tanpa petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Memberikan minnah yang sangat besar kepada kita dengan ilmu itu. Sehingga kita pun dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya ilmu, cahaya keimanan, cahaya petunjuk dan cahaya segala kebaikan. Kemudian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi seorang hamba, apabila nikmat itu ada di dalam kehidupannya, itu adalah nikmat ilmu. Sebab ilmu agama inilah yang menyebabkan baiknya kehidupannya. Itu adalah hal yang sangat dia perlukan, sebagaimana ia sangat perlu kepada makanan dan minuman yang menjadi sebab kelangsungannya dan kekuatannya di dalam kehidupan. Demikian pula ilmu. Ilmu adalah merupakan sebab kekuatan dan sebab kebaikan seorang hamba. Kemudian ilmu itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi dua, atau manusia di dalam menerima ilmu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membaginya menjadi dua. Ada satu golongan dari manusia yang menerima ilmu, dan ada satu golongan dari manusia yang menolak daripada ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua golongan ini di dalam surah Al-An'am yang beliau sebutkan, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi kaman huwa fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang mati yang kemudian kami hidupkan dia? Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap berada di dalam kegelapan, dia tidak keluar darinya? Demikianlah dihiaskan terhadap orang-orang kafir itu kejelekan dari apa yang dia perbuat. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang menerima ilmu itu sebagai orang-orang yang dihidupkan, dan orang-orang yang menolaknya itu dianggap sebagai orang-orang yang mati. Maka tidaklah seorang hamba itu bertambah dengan keilmuan, kecuali dia akan bertambah kekuatan, bertambah kekokohan di dalam kehidupannya. Kemudian ilmu itu, wahai muslim dan muslimah, adalah bekas engkau yang sangat penting bekal yang akan menyambungmu dan akan mengantarmu kepada kedudukan yang paling tinggi dan derajat yang paling mulia. Karena semua hal itu ditentukan dalam ilmu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa manusia bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat mereka beberapa derajat. Maka perhatikanlah wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimat, bagaimana perbedaan seseorang di dalam ilmu itu, di dalam berilmu dan beramal dengan ilmu menentukan kedudukannya. Semakin dia berilmu, bertambah imunan, bertambah ilmu dan bertambah amanah, maka dia akan bertambah derajat dan bertambah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus diketahui bahwa setiap kali manusia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu agama dan mempelajarinya, maka itu akan menambah keimanannya dan akan lebih menguatkan keimanannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Yang terjemahan maknanya, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini, manfaat hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itulah yang bisa mengambil manfaat dari peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Ingatkanlah dengan Al-Quran kepada siapa yang takut kepada siksaanku. Kemudian, dan karena itulah Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ilmu itu adalah salah satu jalan dari jalan-jalan yang mengantar hamba kepada surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga datang di dalam sebagian riwayat As-Sunan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Maka perhatikanlah wahai saudaraku muslimah dan saudariku muslimah, engkau dengan ilmu ini akan mengantar engkau kepada surga, menyebabkan engkau bertambah keimanan dan bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau semakin dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki padanya kebaikan, maka dia akan dibuat faqih di dalam agamanya. Dia akan dibuat paham di dalam agamanya. Ya. Sesungguhnya pemahaman seorang muslim dan muslimah terhadap agamanya ini akan memberikan kepadanya petunjuk, akan menyebabkan dia mampu membedakan antara yang baik dan yang selainnya, antara yang baik dan yang jelek. Dan dengan ilmu tersebut, dia bisa mengenal Rabbnya. Sebab ilmu itu adalah jalan menuju kebaikan, jalan kebaikan di dunia dan demikian pula di akhirat. Kemudian ilmu agama itu, itulah hakikat dari agama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di atas ilmu. Siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang menolak atau siapa yang tidak mengambil dari ilmu ini, maka dia termasuk orang-orang yang telah disesatkan. Bukankah kita semua telah membaca di dalam salat kita, "Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kamu murkai terhadap mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang kamu sesatkan. Maka perhatikanlah, wahai saudaraku muslim dan muslimah, engkau setiap hari membaca surah ini, membaca ayat ini di dalam salatmu. Adakah suatu hari engkau menghadirkan perasaan di dalam dirimu bahwa engkau dituntut untuk mengenal ilmu agama, mengenal jalan yang lurus, dan mengikuti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Adakah kalian pernah berpikir ketika membaca hal ini untuk menambah dan mengikuti jalan mereka? Karena itulah kewajibanmu adalah bagaimana engkau mengikuti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, dan itulah jalan menuntut ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon tambahan nikmat apapun selain daripada tambahan ilmu. Allah perintah kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Beliau diperintah untuk memohon tambahan ilmu, dan beliau tidak diperintah untuk memohon tambahan dunia, tapi beliau diperintah untuk memohon tambahan ilmu. Karena itulah bagian dari agama kita ini adalah ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua jalan kepada ilmu dan memberi manfaat kepada kita semua dengan ilmu itu. ومن وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم وصايا مشكاة النبوة الوصية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس وبمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح في الحديث المشهور الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه، سئل: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قبل موته؟ قال: أوصى بكتاب الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بخمس، وذكر منها معنى ما ذكر فيما سبق. فهذه الأحاديث وغيرها كثير مما فيها الوصية بكتاب الله والوصية بسنته عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أهمية هذا الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام. أوصانا بكتاب الله أن نحلل حرامه وأن نحلل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده ونصدق بأخباره ونعمل بكل ما فيه. فلا يكون المؤمن مؤمنا كاملا في إيمانه حتى يستجيب لأوامر ربه في كتاب الله. وهكذا كذلك الوصية بسنته عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بها ما كان من قوله وما كان من فعله وما كان من تقريره، فكل ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد حققنا الإيمان والإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وأراده لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا كتابه سبحانه، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن أنزل من ربنا، فأمرنا الله عز وجل باتباعه. وهكذا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا معنى ذلك المسلمون عباد الله فأخذوا بهذه الوصية العظيمة، الوصية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، صاروا جميعا على دين الله عز وجل الحق، صاروا جميعا أمة واحدة، لم يتفرقوا ولم يختلفوا، لأنهم لم يأخذوا إلا من مصدر واحد ومعين واحد. وأما إذا صار كل أحد يأخذ بحسب ما يهوى، يشرق ويغرق ويستحسن ويقدم ويؤخر ويأخذ ويترك، فإنه عند ذلك يحصل الاختلاف والافتراق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا من الاختلاف والافتراق: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل وما هو المخرج الذي ينجينا من هذا الافتراق والاختلاف؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الأخذ بالكتاب والسنة والسير بسيرهما سبب للاجتماع ومدعاة لترك الفرقة. لن تجتمع الأمة إذا ضربت الهداية في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا: شرع الله عز وجل لنا الأذان، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الأذان، والأذان من دين الله وعبادة من العبادات، جاء في الصحيحين في حديث أبي محذورة وفي غيرها من الأحاديث الكثيرة أن الأذان 15 جملة تبتدأ بالله أكبر الله أكبر وتنتهي بالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 15 جملة هي ألفاظ الأذان التي يتضحك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى أحوال بعض المسلمين اليوم وجدنا أن بعضهم ربما أنقص منه شيئا أو زاد فيه شيئا أو تقدم بين الأذان شيئا أو بعده شيئا، وهذا معنى من معاني الاختلاف. ما هو الذي يجمع المسلمين على شيء واحد؟ هو الاعتصام بالكتاب والسنة بما كان عليه سلف الأمة، إمامنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد اليوم على سبيل المثال من يؤذن فيجعل بعد شهادة أن محمد رسول الله يزيد ماذا؟ شهادة بأن علي ولي الله. يوجد أو لا يوجد؟ يوجد هذا في المسلمين، يوجد هذا في المسلمين. فهل كان من أذان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة؟ إذا نظرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم نجد هذه الجملة. وهنا نتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا قل في سائر الأحكام الشرعية الواجب على أهل الإسلام ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أن يعتصموا بما أمروا بالاعتصام به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup Setelah itu maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di abdu 'alaiha bin nawajid tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kull muhdatsatin fa inna kull bid'atin dhalalah. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpeganglah kalian dengannya. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Sebab setiap perkara yang diadakan itu adalah bid'ah. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ditanya, apakah al-awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in qabla mautih? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan sesuatu sebelum beliau meninggal? Maka beliau berkata, "Awsa bi kitabillah." Rasulullah berwasiat untuk berpegang dengan kitab Allah. Dan di dalam hadis Ibn Abbas disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan lima wasiat. Lalu Ibn Abbas menyebutkan lima wasiatnya yang diantaranya semana dengan apa yang telah disebutkan. Maka di dalam hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya sangatlah banyak, terdapat di dalamnya isyarat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya apa yang beliau wasiatkan ini, yaitu wasiat untuk berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kita berdiri di atas batasan-batasan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan tidaklah seorang hamba itu dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai ia berpegang dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sunnah beliau. Apakah itu berasal dari ucapan beliau, perbuatan beliau, penetapan beliau, maupun dari perilaku akhlak beliau. Karena itulah, apabila kita telah mewujudkan hal ini, berarti kita telah mewujudkan keimanan dan keislaman. Keimanan dan keislaman yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Apa yang diturunkan di sini artinya adalah kitab Allah. Sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, dia adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi yang diturunkan adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah terjaga. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya. Bahkan yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka apabila kaum muslimin berpegang dengan wasiat ini, berpegang dengan wasiat Rasulullah untuk komitmen terhadap Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah umat yang akan berada di atas kebaikan, umat yang satu dan dijaga kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila mereka berpaling dari wasiat ini, dia mengambil arah ke timur maupun ke barat, dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh jiwa dan hawa nafsunya, maka inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Ini karena dia keluar dari sunnah. Kemudian penyelesaiannya, solusinya Nabi terangkan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk denganku, yang mendapat petunjuk setelahku. Maka berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah merupakan sebab persatuan umat dan sebab yang menyebabkan umat itu terhindar dari perpecahan. Beliau berkata, saya memberikan sebuah permisalan. Permisalannya adalah azan. Dan azan adalah ibadah yang disyariatkan. Syariatnya ada di dalam As-Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Mahdhurah dan selainnya dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Diterangkan bahwa azan itu ada 15 jumlah, 15 kalimat dari azan. Dimulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Maka azan ini, apabila kita melihat kepada keadaan kaum muslimin, maka diantara kaum muslimin kita lihat ada yang menambah dari azan. Ada yang menambah sebelumnya, ada yang menambah di tengahnya, dan ada yang menambah setelahnya. Maka disinilah pentingnya seseorang itu berpegang terhadap kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah diketemukan diantara kaum muslimin ada yang menambah setelah syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia menambah bahwa saya mempersaksikan asyhadu anna Aliyan Waliullah, saya mempersaksikan bahwa Ali adalah wali Allah. Bukankah ada yang menambah dari kaum muslimin dengan tambahan ini? Ya. Maka ini tambahan muncul karena dia keluar dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah hal ini mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah, "Fa'innahu mayyash minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. "Fa'alaykum bi sunnati," hendaknya kalian berpegang dengan sunnah. "Wa sunnatul khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di," dan berpegang dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah dengan gigi geram kalian, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu, setiap bid'ah itu, setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Dan demikian pula kita harus menetapkannya dalam seluruh hukum-hukum Islam, dalam seluruh hukum-hukum Islam. Dan demikianlah yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak kecil, untuk menjalankan segala tuntunan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min wasaya nabiyyina sallallahu alaihi wasallam al-wasiyyah bil ihsan. Al-ihsan في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. فمراتب هذا الدين خمس مراتب. المرتبة الأولى الإسلام وهو فعل الجوارح، والمرتبة الثانية هي الإيمان وهي فعل الجوارح مع اعتقاد القلب، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان وهي فعل الجوارح مع اعتقاد القلب ومراقبة الرب سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، في قصة جبريل حين جاء يعلم الناس دينهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يكمل المؤمن في عبادة ربه إذا بلغ إلى مرتبة الإحسان، أن يؤدي الأعمال الظاهرة وتثبت عنده العقيدة الباطنة وتكون عنده المراقبة في أعماله. يعمل العمل وهو يعلم ويستيقن أن الله جل وعلا يراقبه وأن الله عز وجل معه بمعيته اللائقة به سبحانه وتعالى. ما يقوم من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. تعلم أن الله عز وجل خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعند ذلك أنت تراقب الله عز وجل بكل ما تقول وما تعمل. فإذا فعلت ذلك أحسنت في عبادة ربك. وهذا الإحسان في معاملة الخلق على مراتبهم واختلاف جهاتهم، أول ذلك الإحسان إلى الوالدين، فإنه من أعظم الحقوق التي تجب على بني آدم من جهة الخلق. ولهذا قرن الله عز وجل حقهما بحقه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في كتابه، وهكذا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين قرنه ربنا جل وعلا بحقه سبحانه وتعالى من التوحيد له وعدم الشرك به. إن دل ذلك على شيء دل على عظيم الحق في حقهما. فالإحسان إلى الوالدين من أوائل أبواب الإحسان وأعظمها. ولهذا أمر المسلم ببر والديه بكل قول وفعل، وهكذا كذلك سائر أنواع الإحسان. حتى أنه لو قال أم لصارت هذه كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي التي قصر فيها في حق والديه. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أو ذكر له أباه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك من حقوق الخلق حقوق أولياء الأمور الذين يقومون برعاية الأمة، فإن لهم في ديننا حق علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجاملة ولا نفاقا ورياء، ولكنه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة ربكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. انظر إلى هذه الحقوق الخمسة: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة ربكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فطاعة ولاة الأمور من المسلمين طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام الحق، ليس رياء ولا نفاقا ولا مجاملة، ولكنه طاعة لله ولرسوله. أتدرون لماذا؟ إنه لأجل أن مجتمع أهل الإسلام لا يقوم إلا برعاية وولاية، لا ينقص إلا بالأئمة. فلذلك أمر أهل الإسلام بطاعة ولاة أمورهم حتى لو حضر منهم تقصير أو حضر منهم تفريط فأمره من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن ندعي من طاعة. جاء في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: إنه سيكون فيكم أمراء. وجاء في السنن قال: إنه سيولى عليكم أمراء يبرون ويفجرون. يعني منهم من يكون ضارا ومنهم من لا يكون مثل ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وألا ننزع يدا من طاعة وألا ننزع يدا من طاعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فلذلك أمر أهل الإسلام بطاعة ولاة الأمور ما كانوا من المسلمين طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولأجل أن يحفظ أمن المجتمع المسلم بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الدعاء لهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ثم قال: وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وذكر الحديث. الشاهد أن من أصول هذا الدين ومن وصايا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الإحسان إلى ولاة الأمور، فإنهم سبب لحفظ أمننا ولسير مجتمعنا وللحفاظ على ديننا. لو تفرقت أمة الإسلام بغير راع ولا رعية تسلط عليها الأعداء وأكل قويهم ضعيفهم. ولا تسأل عن الشر الذي يكون في المجتمع بندع يد الطاعة والتفرق. ولهذا صار من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور بالمعروف. وهذا كذلك الإحسان إلى كل من يجب الإحسان إليه من سائر المسلمين، الأقرب الأقرب، من الجار للقرباء والجار بالجنب والصاحب بالجنب وكل من يجب الإحسان إليه. فقد كتب الله عز وجل الإحسان بكل شيء، بل إن كمال المؤمن في إيمانه بكمال حسن عشرته وأخلاقه مع سائر خلق الله بموجب شريعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا ماذا؟ أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فحسن الخلق مع كل من يجد معه ذلك من دين الله ومن وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك حتى الكافر له في ديننا حقوق. الكافر له في ديننا حقوق تحسن إليه بما يحببه إلى دين الإسلام وبما يدخله إلى دين الإسلام. لا نكون من المنفرين، لا نكون من أهل الأخلاق السيئة. أمر ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام بإعطاء الكفار حقوقهم حتى ولو كانوا أعداء. قال الله عز وجل: ولا يجري ليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا كذلك أخيرا ننبه على أن من الإحسان أن يكون المسلم معتدلا متوسطا في تدينه لربه جل وعلا بين الغالي والجافي. لا يكون من الغالين الذين يغلون في دين الله فيقعون في الشر الكثير كحال أهل التكفير والتفجير وأهل الأفكار المنحرفة من الخوارج المعاصرين الذين سلكوا تلك الأفكار المنحرفة وأثمرت تلك الفعال المفسدة كلها ليست من ديننا ولا من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك الشيء الكثير. وهذا لا تكون من أهل الجفاء الذين يعرضون عن دين الله فيكون عندهم نظرة الاستصغار لأهل التدين لأن قلوبهم تعلقت بأفكار شرقية وغربية من أفكار الكفار والعلمانيين والحدابيين فيستصغرون الدين ويرونه شيء من التراث القديم وشيء من أسباب التخلف. هؤلاء على ضلال وخطأ وأولئك على ضلال وخطأ وأهل الإسلام الحق وفق بين هؤلاء وهؤلاء. ومن ذلك كذلك ألا نتشبه بالكفار لا بأخلاقهم ولا بأفعالهم ولا بلباسهم ولا بشيء من خصائصهم. فالمسلم أمر أن يعتد بإسلامه في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وأخلاقه وسلوكه وسائر أحواله. ومن ذلك ننبه ونختم به هذه الكلمة ما يفعله بعض الناس من المظاهرات، تلك المظاهرات التي تثير الفوضى في المجتمع المسلم ويستغلها أعداء الإسلام لإثارة الشغب والفتنة والشر في أوساط المسلمين، ليس هي من ديننا ولا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بل هي من طريقة الكفار. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي وعند أهل الإسلام من الوسائل الصحيحة التي يكون بها النجاة من الفتن من الدعاء والصبر والنصيحة في السر وغير ذلك من الوسائل الشرعية ما يغني عن التشبه بالكفار وعن إثارة الفتن في المجتمع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يتبع القول ويتبع أحسنه. فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. وأستغفر الله العظيم وأكرر الشكر لأهل هذا المركز المبارك بتيسير هذا المجلس المبارك، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Kemudian dari petua-petua Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat untuk berbuat baik, berbuat ihsan di dalam beribadatan kepada Rabb kita. Dan telah diterangkan di dalam agama kita bahwa ihsan itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah agama kita dibangun di atas tiga tingkatan, tiga derajat. Jenjang yang pertama adalah jenjang Islam, dan itu adalah hal yang berkaitan dengan amalan yang zahir. Jenjang yang kedua adalah jenjang iman, amalan yang zahir yang berkaitan dengan keimanan di dalam, amalan yang berkaitan dengan hati, keyakinan di dalam hati. Kemudian jenjang yang ketiga adalah jenjang al-ihsan, amalan yang Allah yang disertai dengan keyakinan dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah syahdi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, juga datang dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, iman dan ihsan. Dan tentang ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka kesempurnaan ibadah seorang hamba sejauh mana dia mewujudkan makna ihsan di dalam dirinya. Makna ihsan yang artinya dia melakukan amalan-amalan zahir yang diperintahkan dari keislamannya, dan tetap keyakinan, keimanannya di dalam hati, dan ia disertai dengan murabarah, disertai dengan merasa diawasi dan diperhatikan oleh Rabbnya, dan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bersamanya dimanapun dia berada, dengan kebersamaan yang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang mana terjemahan maknanya tidak ada satu pembicaraan pun, bisik-bisik pun dari tiga orang kecuali Allah yang keempatnya, tidak ada dari lima orang kecuali Allah yang keenamnya, tidak ada yang lebih sedikit daripada itu atau lebih banyak kecuali Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian lakukan, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya la muqainatan ayun wa ma tufit sudur, Allah mengetahui pengkhianatan mata itu, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Maka apabila engkau telah mengerjakan hal ini dalam ibadahmu, maka engkau artinya telah berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Rabb engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini beraneka ragam bentuknya, dan ada juga bentuk ihsan di dalam bermuamalah, berinteraksi kepada makhluk. Dan di antara ihsan yang diperintah kepada makhluk, yang paling pertamanya adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bahkan dia adalah hak yang paling utama yang dijaga. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala gandengkan hak kedua orang tua ini dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan di dalam banyak ayat dan di dalam hadis, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada sesuatu pun bersamanya, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah untuk beribadah kepadanya, jangan berbuat syirik kepadanya, digandengkan perintah agung ini dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, ini menunjukkan akan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua diperintah dengan segala ucapan dan segala perbuatan, sampai seorang berkata ah saja kepada orang tuanya, ya, itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Janganlah kalian berucap uff, berucap hak kepada keduanya, dan jangan kalian menghardik keduanya, dan mengucaplah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan, dengan tutur kata yang mulia, dengan tutur kata yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau pernah ditanya tentang siapakah manusia yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, dan terakhirnya yang keempat," barulah Nabi berkata, "kemudian kepada ayahmu." Kemudian di antara ihsan yang hendaknya diperhatikan adalah berbuat baik kepada orang-orang, berbuat baik kepada para pemerintah kita, orang-orang yang punya hak dan wilayah di atas kita. Sesungguhnya penguasa itu, para pemerintah, mempunyai hak-hak yang sangat agung dan sangat besar di dalam agama kita. Hak-hak mereka ini diterangkan di dalam agama kita. Penjelasannya kita uraikan di sini, bukan hanya sekedar bercantik-cantik dalam berucap atau sekedar kemunafikan ingin memuji mereka, tetapi dia adalah sebuah ibadah, sebuah agama yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para penguasa kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana di dalam As-Sunan dari hadis Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, salatlah kalian salat lima waktu, puasalah kalian di bulan Ramadan, keluarkanlah zakat kalian dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Kalau kalian tunaikan lima hak ini, maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Maka ini dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati. Ini adalah dari keyakinan yang telah disepakati. Dia bukan kemunafikan dan bukan pula menjilat, tetapi taat kepada penguasa, mendengar dan taat kepada mereka, itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini, ya kenapa diperintah untuk taat kepada penguasa? Umat ini perlu kepada seorang pemimpin yang mengatur segala urusannya, segala perkaranya, sehingga tercipta kebaikan di tengah mereka. Andai kata terjadi kekurangan dari penguasa, kita juga di dalam hadis diterangkan tidak boleh keluar dari ketaatan, tidak boleh keluar dari ketaatan, tidak boleh mencabut hak penguasa di atas pundak kita. Di dalam Sahih Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya akan ada di antara kalian pemimpin-pemimpin. Dan di dalam riwayat As-Sunan diterangkan, sesungguhnya akan diangkat menjadi pemimpin terhadap kalian. Yang mereka ini berbuat baik, dan ada juga perbuatan mereka yang kalian ingkari. Maka ketika Nabi mengabarkan hal ini, Nabi memerintah untuk taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin, tidak boleh kita mencabut tangan ketaatan dari mereka. Ya, kalau mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kita dan untuk mereka. Kalau mereka berbuat jelek, kebaikannya kita yang dapatkan dan kejelekannya dia yang menanggungnya. Dia yang menanggungnya. Karena itulah kewajiban kita adalah taat kepada penguasa. Dan ini dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga masyarakat kaum muslimin agar supaya mereka tetap dijaga di atas kebaikan. Dan juga dari agama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa. Karena itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemerintah kalian adalah pemerintah yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah penguasa yang benci kepada kalian, kalian juga benci kepadanya. Dan kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Maka ini dari pokok agama kita. Dan ini dari wasiat Rasulullah SAW, dari petuah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk berbuat baik kepada orang yang Allah berikan wilayah kekuasaan di atas kita. Maka apabila kaum muslimin mencabut tangan ketaatan, mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka ini akan mengakibatkan berbagai kejelekan di tengah mereka. Orang-orang kuat di kalangan mereka akan memakan memangsa yang lemahnya, dan akan terjadi berbagai kejelekan yang tidak ada habisnya di tengah kaum muslimin. Kemudian dari berbuat baik yang diperintah di dalam agama kita, dari berbuat baik yang dianjurkan dan diperintah adalah kita diperintah untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Berbuat baik kepada segala sesuatu. Dan telah disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hendaknya melakukan perbuatan baik itu untuk segala sesuatu. Maka kaum muslimin hendaknya melakukan ihsan, perbuatan baik atas segala sesuatu, bahkan dari kesempurnaan perbuatan baik itu dia berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, akmalul mu'minina imanan ahsanukum akhlaqa. Sungguhnya kaum mukminin yang paling baik keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka berbaik akhlak ini adalah dari perkara agama kita, dari hal yang dituntunkan di dalam agama. Sampai orang kafir pun mereka mempunyai hak di dalam agama kita. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada mereka, apa-apa yang menyebabkan mereka itu cinta kepada Islam dan mereka masuk ke dalam Islam. Dan telah syah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian-pemberian kepada orang-orang kafir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak-hak mereka. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ. Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Lebih mendekati ketakwaan. Dan demikian pula dari ihsan, dari perbuatan baik. Yang hendaknya diingatkan di sini adalah seorang muslim hendaknya berada di pertengahan. Seorang muslim dia berada di pertengahan, seimbang. Pertengahan antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Bukan orang-orang yang ekstrim yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam agama, seperti orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan, dan orang-orang yang menyandang pemikiran-pemikiran yang menyimpang sehingga mengeluarkan perkara-perkara yang sangat bertentangan dari agama kita. Seluruh hal ini bukanlah dari agama kita. Demikian pula kita ini umat Islam bukan orang yang menyepelekan agama, bukan orang-orang yang menghinakan tuntunan syariat, bukan orang-orang yang menganggap remeh tuntunan agama itu, bukan orang-orang yang berkiblat kepada orang-orang barat adapun kepada orang-orang kafir. Ya. Dua kutub ini, kutub yang ekstrim dan kutub menyepelekan, keduanya melakukan kesalahan. Ya. Yang ekstrim itu salah, dan yang menyepelekan juga adalah salah. Adapun yang benarnya, dan itulah agama. Agama itu berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Demikian pula kita tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kafir di dalam segala perkara. Apakah di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam tuntunan kehidupan, di dalam berakhlak, kemudian di dalam muamalah, di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Kemudian kata Syekh, ya kami tutup ya, majlis ini atau ceramah kami ini dengan mengingatkan sebuah perkara yang sangat penting, bahwa di dalam agama kita tidak dikenal apa yang disebut dengan nama demonstrasi-demonstrasi. Sebab itu bukanlah bagian dari agama kita dan bukan pula dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu adalah dari kebiasaan orang-orang kafir, dari hal-hal yang datangnya dari orang kafir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Karena itulah umat Islam, mereka tidak perlu kepada demonstrasi-demonstrasi. Umat Islam di dalam menyelesaikan perkara, mereka mempunyai jalan-jalan yang sangat indah, yang telah diterangkan di dalam tuntunannya. Dan jalan-jalan ini itu cukup bagi umat Islam di dalam menegakkan kebaikan dan di dalam menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya memberi taufik kepada seluruh hadirin dan menjadikan kehadiran kita semua ini sebagai amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya ucapkan dari kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkurinnasa lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersyukur kepada setiap pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan semoga mereka dibesarkan kebaikan untuk mereka dan dilipat gandakan kebaikan untuk mereka. Dan salawat Allah serta salamnya semua tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.